ibadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal untuk Allah Subhanahu. Niki tujuan hidup. Nah, tiang ingkang bahagia, tiang ingkang pikantuk kemuliaan niku, tiang-tiang ingkang ngelampai tujuan hidup niki. Dadi wong urip nek ora nglakoni utawi ora netepi hikmah lan tujuan hidup niku nggih, niku sanes tiyang ingkang bahagia. Senajan bandane akeh, umure dawa, misalipun memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan bahagia. Contohnya pun kata Fir'aun, Korun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, niki sanes wong-wong sembarangan niki. Niki wong-wong sugih, wong-wong kuat, wong-wong duwe pengaruh, tiang-tiang ingkang cerdas, memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Nah, ceritane Fir'aun diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dia punya kekuatan, bagaimana dia punya kerajaan, bagaimana dia punya pasukan. Nah, wong raja. Iya. Korun nggih ngoten sami mawon, hartanya berlimpah. Hartanya berlimpah, mboten mung sekedar kaya saja, tapi luar biasa kekayaannya. Sampai kunci-kunci perbendaharaannya itu ya banyak dan butuh orang yang kuat-kuat untuk mengangkatnya. Niku kuncine nembe niku. Dereng isine. Nah. Nek kula njenengan sami paling nembe kunci setunggal nggih mboten. Kunci siji paling. Omahe yo siji kunci ngarep tok niku. Tapi ini Qarun ya, hartanya banyak, hartanya. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Fir'aun mati diazab oleh Allah beserta dengan pengikutnya, ditenggelamkan fi bahril ahmar, teng laut merah. Qarun sak keluargane, sak banda-bandane ya ditenggelamkan ke dalam bumi. Ini Allah ngersakaken seketika itu juga. Naam. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab niki orang terkemuka di tengah kaumnya. Orang yang berpengaruh. Secara nasab juga luar biasa. Abu Lahab niki nasabipun dengan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Pamannya Am, namanya paman itu ya padha mawon kalih bapak. Jadi kalau berbicara nasabnya Abu Lahab niku tekan Ismail bin Ibrahim. Sami dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nasabnya lebih tinggi, lebih dekat kepada siapa? Nabi Ismail, kan ngoten niku. Tapi ora iman. Mboten lajeng netepi tugas dan hikmah diciptakannya manusia, ibadatullah, ibadah kepada Allah. Mila napa ingkang Allah ceriosaken, Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, semestinya kita renungkan bahwa ternyata orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, orang-orang yang ya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lan ingsun Allah Subhanahu wa taala ora nyiptake jin lan manungsa kejaba mung kon padha ngibadah marang ingsun. Jadi ini tujuan hidup, tidak ada yang lain. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nggih sampun kathah semua orang-orang yang beribadah kepada Allah nggih netepi hikmah hidup ini semuanya dimuliakan oleh Allah. Mboten wonten sing sengsara. Tidak ada sama sekali. Nah, walaupun dia orang yang miskin, walaupun dia orang yang tidak punya nasab seperti nasabnya Abu Lahab, bahkan budak sekalipun, kalau dia beribadah hanya kepada Allah, Allah akan memuliakan. Contohnya pun Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini contoh ma'asyiral muslimin. Dan seluruh para sahabat tanpa kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, sedaya para sahabat. Niki contoh Bilal bin Rabah. Niki kan budak. Budak itu memiliki dirinya sendiri saja tidak. Badannya, jasadnya itu yang punya tuannya. Awake dhewe ora duweni. Nah, ini kan betul-betul nah, hitungannya menungso nggih, hina kan demikian. Budak ini punya tuannya. Kalau dia bekerja ya dapat harta, harta bukan punya dia tetapi punya apa? Tuannya. Nah, misalnya kula budak misalnya nggih. Terus ditumbas salah satu dari panjenengan membeli saya dari tuan saya. Kemudian ketika saya sudah dibeli, kok di saku saya ada emas. Emas 100 gram. 100 gram itu pinten berarti? Saon. Lagi budak kok nggawani emas nanti saon. Ini punya siapa? Apakah punya yang membeli atau punya si pemilik sebelumnya? Jawabannya punya si pemilik. Kecuali ada syarat di dalam jual beli. Jadi kalau saya membeli seorang budak, ya, kalau ada dia memiliki harta, harta itu punya tuannya sebelumnya. Sebab budak dan hartanya itu adalah milik siapa? Tuannya. Nah, kecuali kalau kita jual belinya dengan syarat, ya, tak tuku ke budak, kabeh sing digawa kabeh kowe. Semua yang dia miliki juga saya beli. Nah itu ada syarat berarti. Artosipun apa ma'asyiral muslimin? Bilal bin Rabah ini seorang budak. Apa yang menjadikan Bilal bin Rabah ini menjadi mulia? Sebabipun Bilal bin Rabah nggih netepi napa ingkang Allah Subhanahu wa taala garisaken, tetapkan sebagai hikmah dalam hidup itu, yaitu ibadatullah. Datang seruan dari Nabi alaihi salatu wassalam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Disambut niki oleh Bilal bin Rabah mengucapkan la ilaha illallah, ingkang maknanipun mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan amalan untuk siapa? Allah. Itulah awal kebahagiaan bagi seorang Bilal bin Rabah. Awal kemuliaan bagi seorang yang berstatus budak ketika itu. Nggih disiksa, disiksa oleh sang pemilik ketika itu, kon metu saka Islam. Tapi tidak mau karena kenikmatan dan kebahagiaan itu betul-betul sudah dirasakan, sudah mendarah daging. Saya hidup, saya mati, memang di dunia akan mati. Tidak ada orang yang akan apa? Kekal. Sak suwe-suwene wong urip teng donya niku pinten taun? 60 tahun, 70 tahun kalau sampai. Nah, kalau di dalam hidup yang sebentar ini kemudian dia tidak bisa memanfaatkan, kok mboten pikantuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kerugianipun. Nah, Bilal masuk Islam. Disiksa tetap jaga keimananipun. Disiksa, ditaruh di bawah terik matahari panas. Padang pasire panas, pasire nggih panas. Ditindihi watu sing abot. Batu yang besar ditaruh di atas dadanya Bilal bin Rabah kon metu saka Islam. Nggih mboten purun. Dia ndak kuasa, ndak bisa untuk mengucapkan saking seseke, abot disiksa. Dia hanya mengatakan ahadun ahad. Maksudnya Allah saja. Saya ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Sampai datanglah jalan keluar, ya. Sahabat Abu Bakar mios lewat melihat melihat Bilal bin Rabah. Nah, dibeli lillah karena Allah Subhanahu ya dan dibebaskan. Jadilah Bilal menjadi orang yang merdeka. Seorang yang berkulit hitam dari Ethiopia, Habasyah. Status awal budak. Ketika kemudian beliau ya menetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terus waktu berjalan hingga Bilal bin Rabah ini diangkat oleh Allah. Suaranya dinanti-nantikan oleh kaum muslimin menjadi muadzin. Nah, budak sebelumnya kemudian menjadi orang yang selalu dinanti suarane. Orang yang berbuka puasa ngenteni suarane sinten? Bilal. Saben-saben waktu salat ngenteni suarane Bilal. Bilal bin Rabah. Ya. Sampai muadzin juga sekarang dikasih nama apa? Bilal. Nggih. Jane jenenge ya Pak Susanto misalnya kan. Iki sapa kek Bilal. Ya memang mulia, memang namanya pun sampai disebut. Nggih. Mengumandangkan kalimat niki salah Pak Susanto nggih. Muadzine nggih. Baik. Azan suaranya didengar oleh kaum muslimin. Bahkan beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Rasul alaihi salatu wasalam samunate ngimpi. Mimpinya Rasul itu kan wahyu. Nah, mimpinya Rasul itu wahyu. Dan tidak diganggu oleh setan mimpinya Rasul alaihi salatu wasalam, beda dengan kita. Kadang mimpi jelek medeni kan ngoten niku nggih. Niki saking setan niku. Ngos-ngosan teng nggih kemringet, tangi turu kemringet. Dudak wong edan misalipun kan wah sempit rasane. Ini dari siopan. Tapi mimpi Nabi tidak diganggu sama sekali. Maka enggak ada ihtilam pada beliau diganggu siopan enggak ada. Nah, mimpi-mimpi yang ruwet abghasu ahlam enggak ada. Nah, mimpi Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi mimpi mlebet swarga, masuk jannah dan terdengar suara trompai Bilal itu pun teng ajeng pun mlebet. Bilal sudah di dalam surga. Maka Nabi pun bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Saya mendengar suara trompahmu di surga." Nah, niki kemuliaan. Mila monggo ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kalau kita ingin mendapatkan na'am derajat di sisi Allah, kuncinya pun setunggal. Yakni kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka kita bahas ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah makna ikhlas. Ma huwa al-ikhlasu lillah? Ikhlas di dalam beribadah maknanipun ma'asyiral muslimin nggih, tidak mencampuri ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada yang lain. Jenenge mawon ikhlas. Ikhlas niku memurnikan ya, mengesakan. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Tidak mencampuri ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada yang lain. Ini makna ikhlas. Nah, menawi wonten tiyang ingkang ibadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, niki berarti mboten apa? Ikhlas. Tetapi dia melakukan kesyirikan. Syirik niku napa? Menyekutukan Allah Subhanahu. Islam niku intinipun niki, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Saged dipunfahami dari kalimat la ilaha illallah. Niki kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat ikhlas. Kalimat napa? Ikhlas. Disebut kalimat tauhid, disebut tahlil, disebut napa? Kalimat tauhid. Naam, sebab maknanipun ma'asyiral muslimin, kalimat la ilaha illallah maknanipun napa? Maknanipun kula panjenengan sami memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Meyakini, hati kita ini meyakini bahwasanya yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah. Ati niku meyakini la ilaha illallah. La tidak ada. Ilaha ilaha atasipun sesembahan. Mboten wonten sesembahan ingkang hak illallah kecuali Allah Subhanahu. Dados sesembahan ingkang berhak diibadahi niku namung setunggal Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten ing ayat ingkang sanes Allah ngendika wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian itu ilahun wahid, satu ilah saja. La ilaha illa huwa. Mboten wonten ilah, mboten wonten sesembahan engkang berhak diibadai kejawi namung huwa Allah Subhanahu wa taala. Sinten Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wonten ing ayat ingkang sanes Allah Subhanahu wa taala ngendika qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Niki ayat ugi jelasaken bilih hidup kita ini untuk mengikhlaskan amalan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kul katakanlah inna sholati sak temene sholatku kabeh wa nusuki dan sembelihanku. Nusuk niku maknane sembelihan utawi maknane pun ibadah sedaya. Terus makna ayat menika kul katakanlah inna sholati sak temene sholatku kabeh wa nusuki lan ibadahku termasuk nyembelih kurban lan sak piturutipun wa mahyaya lan uripku wa mamati sedaya menika kagem sinten lillahi kagem sinten Allah sinten Allah rabbil alamin rob alam semesta menika la syarikalah mboten wonten sekutu bagi Allah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin dan untuk itulah saya diperintah. Kita ini hidup diperintah untuk itu, untuk beribadah hanya kepada Allah. Niki wong sing mulya ma'asyiral muslimin. Orang yang mulia itu orang yang betul-betul menghambakan dirinya hanya untuk Allah. Niki wong sing paling mulya. Salat untuk Allah. Sujud rukuk untuk Allah. Menyembelih untuk Allah, maos Quran kagem Allah Subhanahu. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil lillah untuk Allah Subhanahu. Nah, terus pindah malih makna ikhlas niku napa memurnikan ibadah hanya untuk napa Allah, tidak mencampuri dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing surah Al-Bayyinah, wonten ing surah Al-Bayyinah Allah ugi ngangetaken tentang kewajiban ikhlas kepada Allah dalam beramal, dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha untuk beribadah kepada Allah. Beramal untuk Allah mukhlishina lahuddin kanthi ngikhlasaken ibadah, ngikhlasaken agami untuk Allah. mukhlisina lahuddin. Dadi nek ming sekedar ibadah nglakoni amalan nggih ning mboten ikhlas mencampuri dengan kesyirikan, niki mboten ketampi ibadahipun dan ibadah itu tidak akan diterima. Nah, mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Abu Jahal, Abu Lahab lan tiang-tiang musyrikin Quraisy itu mereka dikatakan musyrikin walaupun mereka juga beribadah kepada Allah. Jadi jangan disangka orang-orang musyrikin dulu itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Lah niki masalahe. Ibadah kepada Allah nggih, ning ibadah karo sing liyane nggih mlaku. Berarti mboten ikhlas anggenipun ibadah kepada Allah, mboten murni. Larian wong-wong musyrikin Arab niku ndonga nggih, ndongane kepada Allah. Tapi juga berdoa kepada Latta, ini patung-patung, Uzza, Hubal, Manat. Wong mereka biasa memberi nama anak dengan nama Abdullah niku biasa rumiyin niku. Bukannya mereka tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Punya anak dikasih nama Abdullah. Kata sing namanya Abdullah, banyak yang namanya Abdullah. Di masa musyrikin jahiliyah. Sahabat Abu Bakar niku kan asmanipun Abdullah. Abu Bakar itu bukan nama beliau. Nama aslinya sinten? Abdullah bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq. Bapakipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asmanipun ugi sinten? Abdullah. Naam. Abdul Muthalib. Ini sebelum dakwah Rasul. Nama Abdullah niku biasa. Amr bin As, Amr bin As niku tokoh Quraisy. Mangke mlebet Islam piyambakipun. Duwe anak nggih dijenengi sinten? Abdullah. Abdullah nggih mangke mlebet Islam. Abdullah ibn Amr ibn As. Bahkan di zaman itu ada seorang yang sangat dermawan, terkenal dermawan, namanya Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an niki terkenal niki. Terkenal dermawan luar biasa. Menyantuni anak-anak yatim, menyantuni janda, menyantuni fuqara masakin, terkenal niki, terkenal dermawan luar biasa, dipuji oleh orang. Ning mboten gelem iman terus mati dalam keadaan apa? Musyrik. Tapi memang orang kalau berbuat baik kan dipuji-puji, kan ngeten niku. Senajan udu Islam ya tetap dipuji, jenenge wong bagus kok dari sisi ini ya. Nah, makanya Aisyah garwanipun Rasul itu sempat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an. Duh Rasulullah, kula tak tanglet Abdullah bin Juda'an pripun nasibe? Manfaat napa mboten nika sedekah lan sak pitulutipun?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La ya Aisyah, ora. Tidak bermanfaat wahai Aisyah. Innahu lam yakul yauman min dahrihi rabbi ghfirli khathiyati yaumaddin." Abdullah ora manfaat amalan ibadai sebab dheweke kuwi musyrik. Dalam kehidupannya dia tidak beriman dengan hari kiamat, hari kebangkitan, bahkan berdoa kepada Allah, "Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku khathiyati, dosa-dosaku yaumaddin, hari pembalasan." Ora tau ndonga niki, wong dia tidak beriman kepada hari apa? Pembalasan. Nggih mboten manfaat. Orang-orang musyrikin dulu tawaf. Nika tawaf pun ketriyen nika. Zamannya Nabi Ibrahim, nggih, Nabi Ismail, ya, mereka semuanya orang-orang yang memurnikan ibadah. Tapi terus waktu berjalan sampai masa jahiliyah, wujud tawaf tasih onten, wujud berdoa kepada Allah masih ada, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Tawaf nggih tawaf. Talbiyah nggih talbiyah, labbaika Allahumma labbaik. Niku wonten kalimat niku zamane musyrikin rumiyin. Tetapi juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. di sekitar Ka'bah niku dipasangi patung-patung. Nah, wong sing sakit wonten patung. Patung spesialis napa? Sakit. Wong sing sakit ngriku. Usaha, usahane ora berhasil, ora sukses. Niki wonten sing spesialis malih namanya. Nah, dan seterusnya. Maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kalimat napa wau? Kalimat ikhlas, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau kamu, kalian memang betul-betul beribadah kepada Allah, maka murnikanlah ibadah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu berdoa. Jangan berdoa kepada Latta, kepada Uzza, Hubal, Manat. Jangan. Terus menikah makna napa kalau wau? Ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini kita beribadah kepada Allah dan tidak mencampurinya dengan ibadah kepada selain Allah. Salajengipun ma'asyiral muslimin, ikhlas juga memiliki makna nalika kula beribadah namun ngarep-arep ganjaranipun Allah, wajah Allah, keridhaan Allah, itu yang dicari. Nah, mboten ngarep-arep donya, mboten ngarep-arep pujian manusia, mboten ngarep-arep disanjung, mboten. Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten ing Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia. Di antara sifat-sifat mereka di dunia, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia yut'imuna at-ta'am, selalu memberikan makanan, berderma. Ini kan amalan, ini ibadah. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim. Nah. Taib, kepada tawanan-tawanan, berbuat baik dengan memberi makanan, ini kan amalan. Dan ketika mereka memberikan itu, nah, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makanan ini hanya untuk mencari wajah siapa? Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku orang golek, saya tidak mencari dari kalian balasan. Wala syukura atau ucapan terima kasih. Niki wong sing ikhlas ngeten niku. Nah, dia berbuat, dia memberi, dia beramal bukan untuk dipuji. Niki makna napa? Ikhlas. Mboten dicampuri dengan riya, sebab menawi amalan niku dicampuri riya berarti mboten napa? Ikhlas. Dicampuri sum'ah nggih mboten napa? Ikhlas. Mboten ketampi wonten ing ngarsanipun Allah. Eman-eman, kesel, modal, tenaga, waktu. Iya. Yeah. Ternyata dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian. Eman-eman. Nah, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, niki napa ingkang Allah sebat wonten ing ayat menika? Bagaimana mereka ini orang-orang yang mukhlis? Mereka mengeluarkan sedekah, mereka beribadah, mereka melakukan amalan bukan untuk mendapatkan pujian. Nah, bukan untuk mencari dunia. Wonten ing hadis ingkang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, "Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan iku tergantung niate. Jadi amalan sing ditompo utawi amalan ingkang dipun tolak. Dados amalan ingkang sahih utawi amalan ingkang fasid. Amalan ingkang ganjaranipun ageng utawi amalan ingkang mboten wonten apa? ganjaranipun. Innamal a'malu binniyat, amalan iku tergantung saking napa? Niatipun. Maksudipun ikhlas, keikhlasanipun niku. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing itu mendapatkan sesuai dengan niatipun. Niki amalan ati masyarakat muslimin, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lajeng Rasul nyebatakan contoh, contoh. Ada dua orang yang melakukan amalan yang sama dan itu amalan yang besar. Hijrah. Wablot niku hijrah. Nah. Jangankan hijrah nggih, pindah omah mawon rasane abot nggih, mboten? Nggih. Sing dereng tahu nggih, kados nggih. Tapi bisa bayangkan ya, bagaimana kalau pindah rumah. Mungkin pindah rumahnya karena kontraknya habis, bisa jadi. Ini ku abot. Padahal tasih teng negeri dhewek, di negeri sendiri, pekerjaan juga masih ada. Tapi kalau hijrahnya para sahabat luar biasa, penuh dengan lika-liku, perjuangan. Meninggalkan negeri yang sangat dicintai, Mekah. Negeri yang mereka lahir di situ, nenek moyangnya di situ, pekerjaannya di situ, pun niku pun. Dan Mekah itu memang negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling ditresnani Allah. Di situ ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi netepi dawuhe Allah kon hijrah. Bahkan Nabi pun meninggalkan kota Mekah, luar biasa, ikhwan. Pengorbanan yang kita tidak mungkin dan tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, jadi kita enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sahabat. Nah, thayyib, kecil kita ini masyarakat muslimin. Pergi meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Nah, di situ Nabi mengingatkan, amalan besar ini bisa menjadi tidak berharga. Bahkan menjadi sebab kebinasaan, sebabipun apa? Niat sing boten ikhlas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Sapa sing duwe niat nalika hijrah karana Allah, ilallah kepada Allah, wa rasulih dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya dimuliakan oleh Allah. Hanangin kosok wang sulit. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang dia hijrah karena dunia yang hendak dia cari. Awim ro'adin yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, dia hanya mendapatkan apa yang dia cari itu. Dia, itu saja dia dapatnya. Kalau dapat, belum tentu. Terus hina ini orang yang beramal tetapi bukan karena Allah Subhanahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya seperti itulah semua ibadah. Mboten namung hijrah. Salat, zakat, siam, haji, sedekah, napa mawon. Ya. Apa yang kita lakukan semestinya seharusnya kita ya lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada pembahasan yang ini merupakan tema pembahasan kita, bagaimana memupuk keikhlasan itu. Memupuk keikhlasan. Ingkang nomor sepindah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, supados kula panjenengan sami saged ikhlas nalikanipun ibadah. Ingkang kaping sepindah, kathah nyuwun dumateng Allah, ndonga dumateng Allah supados dipun gampilaken anggenipun apa? Ikhlas nalikanipun ibadah lan dipun slametaken saking napa? Lawan dari keikhlasan, yaitu syirik, riya, sum'ah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngajari ta'awudz, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Suatu saat beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, maukah kamu aku ajari doa yang kalau kamu baca doa ini maka akan diselamatkan oleh Allah dari kesyirikan yang besar atau yang kecil. Diselamatkan saking syirik yang besar, beribadah kepada selain Allah, atau syirik yang kecil, riya dan semisalnya. Abu Bakar Siddiq ngendika, "Oh nggih, itu Rasulullah, mestinipun ngeten. Saya ingin diajari ya Rasulullah." Lajeng Rasul ngajarakan doa. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini kok doa ini pun. Allahumma inni a'udzu bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. An usyrika bika. Dari aku menyekutukan engkau ya Allah. Wa ana a'lamu. Dalam keadaan saya tahu dan sadar ya Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang aku tidak menyadarinya. Ini kok doa ingkang azim, doa yang sangat agung, isti'adzah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada sahabat beliau yang paling mulia, nggih menika sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mila sak mestinipun nggih kula panjenengan sami kathah anggenipun isti'adzah minta kepada Allah perlindungan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Utawi doa dengan doa bahasa kita ya. Duh Allah, gampilaken kawula anggenipun ibadah sepatus ikhlas ya Allah. Minta pada Allah. Kula nyuwunipun tebihaken saking riya, sum'ah lan sak pitrutipun. Intinipun banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Menika ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ingkang nomor kalih. Naam. Untuk memupuk keikhlasan kita kepada Allah adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Nika ndadosaken seorang mudah untuk ikhlas kepada Allah. Ketika dia ingin mendapatkan pujian, mengharapkan pujian, dia ingat, dia dilihat oleh Allah Subhanahu. Nah. Dan yang semisalnya, mengingat Allah, mengenal Allah niki dados sebab seorang itu mudah untuk ikhlas. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kisah tiga orang yang terperangkap di dalam goa. Niki wong telu niki mlebu teng goa terus udan deres, dari atas gunung ada batu yang sangat besar sampai menutupi pintu goa ini. Didorong-dorong ora bisa, wis ora bisa, wis mati niki nek ora ora geser niki pun mati niki, dikubur hidup-hidup. Nah, kemudian mereka semuanya berdoa kepada Allah. Mereka mengatakan kita tidak mungkin selamat kecuali dengan kita doa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat amalan mereka yang paling ikhlas yang mereka rasakan. Di antaranya adalah ada seorang pemuda sing kesengsem, nyenengi wong wadon, anak pamannya, sepupu atau seperti itu nih. Nek mboten salah ngeten niku. Saking demene ya, berusaha untuk mempengaruhi dia berbuat fahisyah wis dina-dina niku nami. Ning ora berhasil. Sampai suatu saat wanita ini datang kepada laki-laki ini mau pinjam uang karena apa? Kesulitan hidup yang mengimpit, kepaksa. Terpaksa. Ya dia tahu sering diganggu, sering diajak, tapi terpaksa. Subhanallah, dibisiki syaitan, ya saya bantu kamu, saya beri sekian dinar uang emas, syaratnya siji, berbuat fahisyah. Yes. Akhirnya dua orang ini sudah berada di satu tempat khalwah, sudah berdua. Hampir-hampir saja terjadi fahisyah. Sang wanita ini mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Langsung niki derdek keweden, ya. Takut sekali, ya. Padahal sudah wis ya, hampir saja sudah. Akhirnya dia tinggalkan wanita ini, ya, karena mengingat Allah, disebut nama Allah Subhanahu. Dia pun pergi, dia tinggalkan emasnya sudah untuk dia. Orang mikir apa-apa meneh. Dia pun berdoa, ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan meninggalkan perbuatan fahisyah itu betul-betul karena engkau ya Allah, dan apa yang saya berikan itu juga betul-betul karena engkau ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari apa yang kita sedang rasakan berupa kesempitan ini. Geser niku watu. Al-muhim ini tiga orang masing-masingnya berdoa. Yang satu orang yang sangat berbakti pada kedua orang tua, yang satunya orang yang amanah di dalam dia memegang uang pegawainya. Syahid intini pun niki tiang selamat. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang bisa menjadikan keikhlasan itu terpupuk dalam jiwa adalah seorang mengenal siapa? Allah Subhanahu, mengingat Allah Subhanahu. Ini pentingnya menuntut ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis-majelis ilmu niku kan majelis ingkang ngengetaken kula panjenengan sami kepada Allah, majelis zikir, zikrullah. Nah. Ini diantara perkara yang menjadi sebab keikhlasan itu terpupuk di dalam amalan, mengenal Allah Subhanahu. Ingkang nomor 3, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mengenal akibat buruk dari kesyirikan, riya, sum'ah. Kalau seorang mengetahui kejelekan sesuatu, dia berusaha untuk menghindar. Nggih napaten. Seperti itu. Dalam urusan dunia nggih ngoten. Arep lewat dalan, saya mau ke Jakarta, lewat dalan wonten sing ngandani, "Mas, aja lewat dalan iki, ngapunten nggih. Niki dalan rusak niki." Rusak wonten napa? Jembatan sing putus. Ditakut-takuti, memang seperti itu kenyataannya. Nah, ini mboten percaya niki lho, buktine niki berita nih hari ini namanya. Oh iya bener. Putus jalan. Mesti dia akan menjauh karena tahu bahaya, tahu kejelekan. Benten kali tiang ingkang mboten ngerti. Nah, atau ndak peduli dengan orang yang beritahu. Nah, Pak niki dalane rusak wis ora usah kakek ngomong. Wingi bae bagus kok, nah, nekat. Padahal sing ngandani niku wong sing bagus, sing pancen ngerti dalan. Nah, termasuk niki ma'asyiral muslimin, dengan kita mengenal akibat buruk dari riya, nggih, syirik nggih, dados sebab kula panjenengan sami terpupuk keikhlasanipun. Di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mangke wonten ing dinten kiamat niku wonten tiang-tiang ingkang nglakoni amalan-amalan soleh, amalan-amalan sing bagus, yang besar, tetapi ternyata tidak ikhlas. Saya sebutkan awalnya saja, hadisnya panjang dalam riwayat Muslim. Dipanggil tiga orang yang semuanya melakukan amalan besar. Sing nomor siji, rojulun ustushida, orang yang ketika di dunia melu perang, gaweane perang, mati di medan perang. Sehingga wong-wong padha ngonekake nek niki wong mati napa syahid. Dipanggil oleh Allah Subhanahu. Diingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Akhirnya dia mengakui nikmat Allah, ditakoni, ditanya oleh Allah, "Fama amilta fiha? Nikmat-nikmatku engkau gunakan untuk apa?" Dia pun menjawab, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Ya Allah, kula rumiyin teng donya perang jihad ngantos kula mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka, tetapi engkau melakukan itu semua liyuqal, agar dikatakan huwa jari, sebagai seorang pemberani, pahlawan dan yang semisalnya. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, wis dipuji, disanjung menungso. Fa umira bihi, maka malaikat diperintahkan menyeret orang ini. Fa suhiba ala wajhihi, diseret sirai tengisor, raine tengisor. Yang semestinya wajah ini digunakan untuk sujud untuk Allah, dia gunakan untuk mencari pujian apa? Manusia, diseret. Kemudian dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Menikah salah satu sebab juga agar terpupuk keikhlasan di dalam beramal, nggih menika mengingat dan merenungkan jeleknya akibat dari napa? Asyrik billah utawi mboten ikhlas nalikanipun apa? Beramal. Taib ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menika pilih sekedhik ingkang saged kita sampaikan wonten ing kesempatan dalu menika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nganugrahaken dumateng kula panjenengan sami keikhlasan di dalam beribadah, dan dimudahkan untuk kita dalam hidup ini netepi napa ingkang Allah perintahkan kita dalam hidup, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.